بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد masih melanjutkan tentang masalah taat akidah ahlus sunnah wal jamaah terkait muamalah dengan para hukam. Bagaimana bermuamalah dan bersikap terhadap para penguasa. Qala Syekh Yahya hafizahullah ta'ala. وقال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. Dan Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun. Ha, di sini kembali ke mana? Zakaria. Terus artinya? Diam, Run. Jangan ngobrol. Situ saja. Perhatikan. Ha, ini kembali ke mana? Ini. Ini adalah dhamir sya'an. Sesungguhnya. Jadi ha di sini adalah dhamir sya'an. Tidak ada kembaliannya ke depan, tapi kembalinya ke belakang kepada apa yang akan disebutkan berupa jumlah. Innaha satakunu ba'di atharatun fasbiru hatta talqawni 'alal haud. Sesungguhnya akan ada, takunu di sini adalah tamah, karena di sini adalah karena yang tamah, akan ada setelahku atharah, fitnah. Atharah bermakna fitnah, yaitu hal-hal yang buruk, kerusuhan, kericuan. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sikap menghadapi fitnah tersebut? Fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Maka untuk menghadapinya adalah bersabarlah kalian. Maknanya adalah mulazamah terhadap kebenaran. Diperintahkan untuk bersabar menetapi agama yang benar, berpegang teguh dengan agama di masa-masa fitnah. Hatta talqauni 'alal haud, sampai kalian berjumpa denganku di telagaku kelak di hari kiamat. Hadis ini adalah salah satu dari tanda-tanda kebenaran kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memberitakan tentang perkara yang gaib dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang kejadian yang akan datang dan sudah terbukti apa yang beliau katakan. Maka ini sebagai tanda misdaqun nubuwah, tanda kejujuran nubuahnya beliau sallallahu alaihi wasallam Karena setelah zaman beliau terjadi banyak sekali fitan. Dan semakin ke belakang maka semakin banyak. Semakin zaman itu semakin tua. Maka akan semakin banyak fitnah. Semakin buruk. Maka bagaimana cara menghadapi fitnah? Yang kita saksikan adalah dengan bersabar. Inilah satu-satunya obat yang paling mujarab untuk menghadapi masa-masa fitnah. Maka tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain selain bersabar dan mulazamah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, terlebih di zaman fitnah seperti sekarang ini. Manusia dibuat goncang dalam segala aspek. Mulai dari silang sengkarut problematika kehidupan. Maka bersyukurlah apabila seorang mukmin di masa, di zaman-zaman seperti ini, dia bisa bersabar untuk menetapi agama Allah Subhanahu wa taala, mulazamah dalam, mudawamah dalam talabul ilm, masih bisa menyambung untuk belajar ilmu agama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa fitnah, pahalanya adalah seperti hijrah. Al ibadatu fil harj ka hijratin ilayya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah, fokus terhadap ibadah di zaman fitnah itu adalah pahalanya seperti hijrah. Hatta talqauni alal haud, sampai kalian berhasil bertemu denganku di telaga. Kita memiliki janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu di telaga, di telaga beliau. Tapi ini memiliki syarat. Janji pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga ini memiliki syarat. Yaitu syaratnya sudah disebutkan, yaitu sabar di atas agamanya beliau. Kalau enggak sabar, enggak jadi ketemu. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaganya beliau, maka hendaknya bersabar di atas agama dan syariat beliau. Kalau enggak jadi ketemu, akan diusir. Akan digiring menjauh dari telaga beliau. Suhkon suhkon liman ghayyara wa baddal, atau liman baddala wa ghayyar. Maka salah satu cara atau satu-satunya cara. Misah-misah, jangan dekat-dekatan. Kok datang-datang langsung dekat. Misah-misah, jangan ngobrol, diperhatikan. Kalau ngobrol tak suruh keluar. Satu-satunya agar kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau adalah dengan cara bersabar. Kalau enggak bersabar, maka enggak bisa ketemu. Ini fasbiru hatta, menunjukkan bahwasannya liqa, iltiqa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masyrutatun. Masyrutun bisabr, dengan sabar. Bersabarlah sampai kalian bertemu denganku di haud. Kalau enggak bersabar, enggak ketemu. Atau bersabar kemudian putus juga enggak ketemu. Maka agar seorang mukmin bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk harus bersabar di atas agama beliau di masa-masa fitnah. Masa-masa di mana keimanan diuji, kesabaran diuji, kesetiaan iman tengah dibuktikan. Maka harus bersabar. Dan hadis ini termasuk dalil untuk bersabar dari kedoliman para penguasa. Dan perhatikan ya ikhwah, bahwasannya seluruh dalil dalam masalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar, dan ada banyak sekali hadis yang memerintahkan untuk bersabar atas penguasa, semuanya membantah habis tentang pemilu. Dicatat, semua hadis yang memerintahkan untuk bersabar terhadap kedoliman penguasa ini semuanya adalah sebagai bantahan habis, sebagai bantahan telak terhadap praktek pemilu, karena pemilu adalah upaya untuk tidak bersabar Bagaimana setiap 5 tahun harus diganti? Ini enggak bersabar namanya. Rasulullah menyuruh untuk bersabar. Sedangkan upaya untuk mengganti ini bukanlah bentuk kesabaran. Bukan bersabar terhadap penguasa, bukan juga bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan ada dua. Perintah Rasulullah untuk bersabar maknanya adalah bersabar di atas agama dan juga bersabar atas penguasa dari kedoliman mereka. Sedangkan praktek pemilu ini adalah juga bukan bersabar terhadap kedoliman penguasa, juga bukan bersabar di atas agama. Tapi ia adalah keluar dari koridor syar. Maka semua hadis yang memerintahkan dan juga membicarakan tentang para penguasa, hadis-hadis tentang fitan, hadis-hadis tentang kekuasaan, semuanya akan membantah habis terhadap praktek pemilu dalam naungan demokrasi. Sayangnya manusia tidak paham. Banyak manusia yang tidak paham, walaupun dari orang-orang yang menisbahkan diri kepada madhab salaf. Mereka banyak yang melupakan hadis-hadis tersebut. Wa'illah, semua dalil, semua hadis yang membicarakan tentang kekuasaan pasti akan membantah dan menjadi hujah atas praktek mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang taat kepada penguasa maka dia telah taat kepadaku, karena beliau memerintahkan untuk taat kepada mereka dalam kebaikan. Maka barang siapa yang taat kepada para penguasa berarti dia telah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seorang yang taat kepada kedua orang tuanya, dia juga taat kepada Allah. Seorang istri taat kepada suaminya, maka dia juga taat kepada Allah. Seorang murid, seorang santri taat kepada gurunya, dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan untuk mentaati mereka semua. Itulah sisi kenapa taat kepada penguasa itu seperti taat kepada Rasulullah, karena beliaulah yang memerintahkan agar taat kepada para penguasa. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang durhaka terhadap seorang penguasa, maka dia telah durhaka kepadaku. Kalau dia durhaka kepada seorang penguasa dalam kebaikan, sedangkan kebaikan tersebut maslahatnya menuntut agar dia taat kepada penguasa, tapi dia durhaka, maka dia juga telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan untuk taat. Kalau dia enggak taat berarti dia durhaka kepada perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min hadithi Abi Hurairah muttafaqun alaih. Ini adalah dari hadithnya Abu Hurairah muttafaqun alaih, riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi, itu kurang min. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu. Fal yasbir. Jadi di situ yang benar, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu. Karena susunan seperti ini enggak tepat, man ra'a amirahu yakrahuhu. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, falyasbir, maka hendaknya dia bersabar. Tentu dari seorang penguasa enggak mungkin selamat dari perkara-perkara yang dibenci, pasti ada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membendung jalan fitnah. Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang tidak dia sukai, hendaknya dia bersabar. Fa innahu laisa ahadun yufarikul jama'ata shibran fayamutu atau fayamuta illa mata mitatan jahiliyah. Apa irabnya mitatan? Abdullah. Maf'ulun mutlak. Ahsanta. Barakallahu fikum. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk bersabar? Fa innahu laisa ahadun, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dia itu yufarikul jamaah, memisah, keluar dari jamaah, dari perkumpulan. Shibran, sejengkal saja. Shibr adalah dari ujung ibu jari sampai ke ujung kelingking, itu namanya shibr. Tidaklah seorang memisah dari jamaah sejengkal, kemudian dia meninggal, kecuali dia itu akan meninggal dengan meninggalnya orang-orang jahiliyah. Nanti insya Allah akan kita sebutkan apa makna mitatan jahiliyah. Ini adalah dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari. Man ro'a min amirihi syai'an yakrohuhu fal yasbir. Hadisnya Abdullah bin Abbas. Maka Rasulullah memerintahkan siapa saja yang melihat dari pemimpinnya ada perkara yang dia tidak sukai, hendaknya bersabar. Bersabar tidak selalu dimaknakan pasif, tidak selalu dimaknakan diam, tapi juga harus menempuh jalan untuk islah. Penguasa yang rusak juga harus diperbaiki dengan cara nasihat, dengan cara ingkarul mungkar secara umum, dengan cara mengajarkan kebaikan kepada para rakyat. Itu termasuk sabar. Jadi bukan berarti fal yasbir itu maknanya itu kemudian diam. Tapi fal yasbir itu adalah dengan cara mulazamatul haq, dengan cara mengingkari kemungkaran sesuai dengan prosedurnya. Kemudian mengajarkan ilmu agama yang benar, mendakwahkan dakwah yang hak kepada masyarakat, itu termasuk bentuk sabar. Jadi bukan berarti sabar itu diam. Tapi maknanya sabar ini di sini adalah jangan keluar. Jangan khuruj, jangan memberontak. Kenapa? Karena di sini Rasulullah menyebutkan illahnya fa innahu laisa ahadun yufarikul jamaah. Karena kalau tidak seperti itu, maka ini namanya ucapan yang enggak nyambung. Pasti fa innahu ini menjadi alasannya dari makna ada musabar. Itu maknanya adalah mufarokoh. Gitu. Karena kalau enggak gitu, ini namanya ucapan yang enggak nyambung dan itu enggak bisa secara ilmu usul enggak bisa. Maka maknanya fal yasbir, mafhumnya kalau ada musabar maknanya adalah mufarokoh. Karena kalau enggak gitu ucapan ini enggak nyambung. Karena Rasulullah memerintahkan untuk sabar, kok setelah itu beliau membahas tentang khuruj. Berarti harus dibawa bahwasannya makna enggak sabar itu maknanya adalah khuruj. Yang dilarang adalah memberontak. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun, satu pun yang memberontak kepada jamaah, kepada perkumpulan. Sejengkal saja kemudian dia mati. Kecuali dia akan mati mitatan jahiliyah. Mati dengan matinya orang-orang jahiliyah. Ditulis maksud dari mati jahiliyah adalah mati di atas kesesatan. Di mana orang-orang jahiliyah dahulu mereka itu menikmati tanpa adanya imam yang ditaati. Walaisa lahum imamun muta'un. Bukan berarti mata mitatan jahiliyah ini kafir, tidak. Tapi mati dalam keadaan sesat atau bermaksiat. Jadi dikatakan mati dengan mati jahiliyah bukan berarti kafir sebagaimana orang-orang jahiliyah, bukan. Tapi maksudnya adalah mati jahiliyah sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu mereka tidak ada yang tunduk kepada satu penguasa. Mereka musyattat, bercerai-berai. Maka maknanya mati jahiliyah adalah mati dalam keadaan sesat, tidak memiliki penguasa yang ditaati. Dan bukan berarti itu adalah kafir, karena khuruj terhadap penguasa bukanlah kekufuran. Demikian juga melepas baiat, ini juga bukan kekufuran. Karena tidak ada akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah yang menganggap khuruj terhadap penguasa itu sebagai bentuk kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Maka mata mitatan jahiliyah maknanya adalah mati sesat. Sebagaimana sesatnya orang-orang jahiliyah, mereka enggak punya imam. Dan inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh orang-orang yang mereka itu berpaham, memiliki paham ISIS, katanya kalau kita enggak baiat maka kita akan mati jahiliyah. Bagaimana? Kepada siapa baiat kita? Kemarin sudah kita sebutkan kaidahnya, kepada siapa kita baiat? Kepada para pemimpin yang mereka itu sah di negaranya masing-masing. Itulah baiat kita. Karena enggak mungkin kita di negara dibawahi suatu negara kemudian kita baiat kepada negara yang lain. Ini enggak bisa, ini konyol. Maka kita pun memiliki baiat. Kita memiliki baiat dengan penguasa kita. Kalau di Indonesia ya baiatnya kepada penguasa Indonesia. Memiliki janji setia di dalam kebaikan. Untuk taat dan patuh di dalam kebaikan. Menjadi warga negara yang baik di dalam kebaikan. Dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita juga berusaha untuk menjadi warga negara yang baik. Walaupun banyak orang mengira dan menuduh bahwasanya kita adalah warga negara yang tidak baik, yang tidak mau patuh. Dilihat, kalau masalahnya adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini tidak bisa ditawar. Kita patuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi kalau dalam hal-hal kebaikan, maka kita berusaha untuk menjadi warga negara yang baik. Adapun kalau dikira kita itu adalah seperti orang yang seakan-akan tidak taat kepada para penguasa, ini adalah dusta. Cuma kita itu enggak mau lebay. Hah? Kita itu enggak mau lebay dan kita berusaha menyelisih para lebayyun. Yang mereka itu lebay dalam taat pada para penguasa. Dikit-dikit taat, dalam maksiat pun taat. Maka kita enggak mau lebay. Maka sebagian sikap kita untuk menyelisih mereka ini bukan berarti ini adalah khuruj terhadap para penguasa. Bukan, ini hanya sekedar supaya kita itu menyelisih orang-orang para lebayyun, orang-orang yang lebay dalam taat pada para penguasa. Tahu orang lebay? Yang mereka pobi khawarij, kemudian dikit-dikit taat. Ini namanya lebay. Yang menisbahkan diri kepada salaf, salafi lebay. Terhadap para penguasa, maka sebagian sikap kita kadang itulah alasannya. Bukan kita itu khuruj, bukan kita itu enggak taat, bukan kita itu membangkang, bukan. Buat apa kita membangkang? Apa manfaatnya kita membangkang? Enggak ada. Cuma kadang kita itu bertindak dalam masalah seperti ini supaya kita itu enggak lebay. Nah, kalau kita lebay, terus siapa manusia ini yang mereka itu akan selamat? Kita hanya bersikap agak insaf, tidak lebay. Kita lebih agak supaya enggak terlalu lebay lah dalam masalah taat pada para penguasa ini. Itu ikhwan. Kenapa kadang kita itu kadang enggak pakai masker? Ya karena itu tadi alasannya, bukan kok kita nantang. Bukan kok kita berani membangkang, bukan. Alasannya bukan itu, cuma kita itu enggak mau. Kemudian salafiyun itu menjadi lebay. Kalau memang keadaannya menuntut, maslahatnya menuntut, kita pakai kok. Cuma ya enggak lebay, lebay sekali lah. Kemudian kemana-mana kemudian harus dibungkam hidung kita ya. Enggak bisa bernafas. Sesek. Ikhwan, itu alasannya supaya jelas. Biar tidak ada seorang pun yang menghukumi kawannya dengan dusta. Karena dusta baik kepada orang kafir, kepada orang muslim, hukumnya haram. Apalagi kepada seorang muslim. Itu adi alasannya. Kita itu mencoba untuk tidak terlalu lebay. Itu alasannya. Bukan kita membangkang, bukan kita melawan. Bukan. Hasya. Hasya na min dhalik. Cuma kebijakan-kebijakan para penguasa bila bertentangan dengan syariat, dan itu banyak sekali bertentangan dengan syariat, maka kita berusaha untuk tidak mematuhinya. Karena itu sudah menjadi akidah kita, harga mati. Akidah Islam, Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah ini adalah harga mati kita. Adapun negara kesatuan, ini maknanya adalah bersatu dengan seluruh agama. Ini bukan akidah kita. Yang menjadi harga mati kita, harga mati yang ada dalam kita adalah akidah, akidatul haq, akidah Islam, itulah harga mati. Qala syaikh hafizahullah ta'ala ha'ula'ir rawafid bi khurujim hadza yamutuna mautatal jahiliyah. Para rawafid, para rafidah, karena rafidah mereka adalah khuruj terhadap para penguasa. Bi khurujim hadza, dengan khuruj, dengan memberontaknya mereka kepada para penguasa, mereka menjadikan mereka yamutuna mautatal jahiliyah. Mereka mati dengan mati jahiliyah. Wal khawarij, demikian juga khawarij. Wa ashabu hadzal fikril batal, demikian juga para pemilik pemikiran-pemikiran yang batal, yang radikal, yang merusak. Alladzi yusammunahu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, di mana mereka menamai gerakan mereka sebagai al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Min Mu'tazilah, dari kalangan Mu'tazilah, wa mimman, itu kebanyakan dua mimman. Yastahillu as-saifa 'ala wulati umuril muslimin. Demikian juga dari kalangan orang-orang yang menghalalkan untuk mengangkat senjata kepada para penguasa kaum muslimin. Hadza la yajuz, semua itu adalah tidak boleh. Jadi sampai di sini Syekh Habibullah taala menekankan agar seorang mukmin memiliki akidah yang benar dalam ketaatan kepada para penguasa, yaitu tidak melawan dan tidak mengangkat senjata terhadap mereka. Setelah ini beliau akan mulai membantah tentang kemungkaran. Perhatikan. Mulai sejak awal kemarin adalah tentang akidah Ahlussunnah dalam taat kepada para penguasa. Sekarang bagaimana tentang sikap terhadap kemungkaran? Wal munkaratu laisat mafrudatan alaina. Adapun masalah kemungkaran, maka laisat mafrudatan alaina. Ini bukan dibebankan kepada kita. Wala ala hukamina, demikian juga bukan urusan atau bukan wewenang para hukam. Masalah kemungkaran ini harus diingkari. Wala ala baladina, demikian juga bukan dibebankan, bukan ditugaskan kepada negeri kita. Di mana ada kemungkaran harus kita ingkari. Tidak ada yang menanggung kemungkaran itu. Kemudian ditanggung penguasa kemungkarannya. Enggak bisa. Atau ditanggung oleh hukam, atau ditanggung oleh balad. Enggak ada. Wala ala muslimin minal muslimin, demikian juga tidak dibebankan kepada seorang muslim dari kalangan muslimin. Itu makna laisat mafrudatan. Tidak diharuskan kepada kita, juga kepada para penguasa. Yang namanya kemungkaran tetap kemungkaran, siapapun yang melakukannya harus diingkari sesuai dengan prosedurnya. Maka kemungkaran itu enggak boleh didiamkan. Kemungkarannya kawan, kemungkarannya guru, kemungkarannya suami, kemungkarannya istri, kemungkarannya penguasa, diingkari semuanya. Dan ada satu hal yang membedakan antara ingkarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para penguasa dengan ingkarnya para khawarij. Jadi hukum mengingkari kemungkaran penguasa secara terang-terangan ini bagaimana? Ini dibahas oleh para ulama. Mengingkari kemungkaran para penguasa secara terang-terangan. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah secara asal, hukum asal mengingkari kemungkarannya para penguasa adalah secara, kalau itu adalah khusus dengan namanya, dengan Fulan, Bapak Fulan, Pak Presiden Fulan. Ini adalah secara tersembunyi atau sir. Dan tidak mengapa untuk mengingkari secara terang-terangan apabila memang maslahat menuntut hal itu. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian salaf. Mereka mengingkari para penguasa terang-terangan di hadapannya langsung. Sudah saya sebutkan dalam buku Demokrasi. Tentang masalah ingkar terang-terangan terhadap para penguasa yang jelas. Sesuai dengan maslahat, hukumnya adalah boleh. Mengingkari kemungkaran secara terang-terangan, kemungkarannya para penguasa. Maksudnya kemungkaran secara umum. Dan bedanya pengingkaran kita adalah kita itu enggak pandang bulu kemungkaran itu dari siapa atau dari siapa enggak. Kita itu mengingkari kemungkaran secara umum, entah itu dilakukan oleh penguasa, entah itu dilakukan oleh pejabat, entah itu dilakukan oleh rakyat, semuanya kita ingkari. Jadi mengingkari kemungkaran itu adalah mengingkari kemungkaran penguasa itu hanya demon. Hanya kandungan dari ingkar kita secara umum. Adapun ingkarnya para khawarij, mereka itu lebih difokuskan kepada pelakunya fulan dan fulan. Karena tujuannya ada tujuan politik. Ketika yang melakukan itu adalah lawan politiknya, maka diingkari. Ketika nanti yang melakukan itu kawan politiknya, enggak diingkari. Nah inilah salahnya. Jadi ingkarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap kemungkaran penguasa itu adalah lebih dititik beratkan kepada kemungkarannya. Entah yang melakukan itu siapapun enggak. Ini enggak dititik beratkan. Tapi kalau ingkarnya para harokiyin, itu bisa lihat ingkarnya para harokiyin. Dari partai-partai yang menisbahkan kepada Islam. Nanti lah kalau yang jadi penguasa siapa gitu dari lawan politiknya lah dihabisin terus. Nanti kalau kesalahan itu dari kawannya enggak dihabisin. Inilah busuknya itu di situ. Ingkarnya para khawarij terhadap kemungkarannya para penguasa itu adalah lebih menitik beratkan kepada siapa pelakunya, bukan kepada kemungkarannya. Paham? Paham bedanya ingkarnya Ahlus Sunnah dengan ingkarnya khawarij? Para harokiyun, mereka ingkarnya itu adalah karena dititik beratkan kepada pelakunya. Gara-gara itu adalah lawan politiknya, maka nanti dibawakan hadis macam-macam. Nanti tapi dia juga ikut dalam demokrasi juga sama juga. Gimana? Ketika mau hajatan pilihan presiden, nanti pihak lawan dihabisi pakai dalil. Katanya gini, ini kafir, ini gini. Nanti kawannya sendiri yang mau naik juga sama. Gak dihabisi. Ini namanya sandiwara. Ini namanya ludruk. Panggung sandiwara politik. Menghabisi lawan cuma karena gara-gara lawan politiknya saja. Nanti dia masuk dari pintu yang sama, melakukan kemungkaran yang sama, keluar dari pintu yang sama, gak diingkari. Inilah bedanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah gak seperti itu. Kemungkaran dititik beratkan kepada kemungkarannya. Bukan mengingkari penguasanya, tapi mengingkari kemungkarannya. Adapun para harakiyun, mereka itu mengingkari penguasanya. Buktinya mereka ketika kemungkaran itu dilakukan oleh kelompok mereka dari kawanan politik mereka, dari kawan politik mereka, enggak diingkari. Itulah bedanya. Bedanya yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingkari adalah tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka para harokiyun adalah mengingkarinya adalah karena mencari kedudukan. Buktinya nanti ketika dikasih jabatan meneng. Pemilu setiap dari 2014 dari 2019 sudah menjadi saksi akan hal itu. Ketika masih dijadi lawan mereka akan mengingkari habis-habisan. Ketika dikasih jabatan, wes damai ya. Damai, ponco. Ketika dikasih jabatan. Fa'in u'tu minha radu wa illam yu'tu minha idahum yaskotun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka dikasih bagian, mereka rela. Kalau enggak dikasih bagian, mereka marah. Itu. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak peduli. Mau dikasih jabatan enggak mau. Mau dikasih imbalan enggak mau. Kemungkaran tetap kemungkaran. Enggak bisa ditawar-tawar. Itu. Maka harus bisa membedakan ingkarnya para khawarij dengan ingkarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jangan sembrono, jangan seenaknya sendiri kalau ada Ahlus Sunnah mengingkari kemungkaran penguasa secara umum, berupa demokrasi, berupa pemilu, berupa politik, berupa partai, semua itu bukanlah sebagai bentuk khuruj. Itu semua adalah sebagai murni nuslillahi azza wa jal waliwulati umuril muslimin. Jadi kadang enggak paham tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enak saja nuduh orang kemudian ada mengingkari kemungkaran kemudian khawarij ngawur. Enggak semua yang mengingkari kemungkaran penguasa itu kemudian khawarij. Dilihat. Ingkarnya karena apa? Karena itu karena lawan politiknya atau karena mencari kedudukan atau karena tulus. Itu ya ikhwan. Maka itu tadi beberapa perbedaan antara ingkarnya Ahlus Sunnah dengan ingkarnya para khawarij kepada para penguasa. Ahlu sunnah adalah murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan materi kedudukan, tidak pandang bulu kawan ataupun lawan. Kalau mungkar tetap dimungkari, tetap diingkari. Kemungkaran siapapun harus diingkari, walaupun itu punya kawan. Lantum kawannya salah, enggak diingkari. Kawannya minta cukur kozak, dicukur kozak. Kawannya kozak, rambutnya dibiarkan saja. Ini loh kawan apa ini? Paham? Anak-anak asrama latihan untuk ingkarul mungkar. Kawannya salah, kawannya melakukan kesalahan, dibiarkan, didiamkan saja. Ini enggak kawan namanya. Kawan itu enggak gitu. Kawan itu yang ingatkan. Itu namanya sahabat bohong. Sahabat dusta. Melihat kawannya salah, enggak diingkari. Mencobalah untuk ingkarul mungkar walaupun sejak dini. Sebelum kalian menjadi para duat, menjadi para dai, belajarlah untuk ingkarul mungkar ketika masih di pondok, di asrama. Terapkan ingkarul mungkar. Paham? Yang namanya kawan itu yang mengingkari kemungkaran, salah kawannya salah itu ditegur, itu namanya kawan. Kawannya salah malah dibelain. Malah dibelain biar sama-sama salah bareng. Ini enggak kawan, namanya persahabatan busuk. Perhatikan, biar kalian jadi dewasa. Di asrama, anak-anak asrama, para bapak-bapak juga. Kalau lihat kemungkaran, diingkari saja. Kemungkarannya guru, kalau gurunya melakukan kemungkaran, ingkari saja, enggak apa-apa. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang syar'i, dengan cara yang tulus. Ya, ikhwan, kemungkaran enggak boleh didiamkan. Walaupun dari kawan. Kawannya salah malah dibelain. Malah menjerumuskan dirinya ikut salah sekalian. Demi persahabatan kawan. Ingat, itu bukan persahabatan. Kalian masih kecil, belum paham tentang persahabatan itu apa. Persahabatan yang benar, itu ketika kawannya salah itu diingatkan. Ya. Itulah yang namanya sahabat betul. Itulah sahabat yang benar. Tulus sejati. Sahabat yang sejati kalau kawannya salah itu diingatkan. Kalau kawannya salah malah ngikut belain biar salah sekalian bareng. Ini bukan kawan. Itu kamu menjerumuskan dirimu dan juga kawanmu kepada neraka. Maka ini sebagai gemblengan kepada anak-anak. Kepada para santri terkhusus. Supaya melatih dirinya untuk ingkarul mungkar. Kalau lihat kemungkaran dibilang. Nasihatkan kepada kawannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan anak-anak, perhatikan, jangan main-main. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nah ini, barang siapa yang melihat salah seorang di antara kalian melihat sebuah kemungkaran umum, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya merubah dengan tangannya, mencegah, merubah. Macam-macam tingkatan merubah dengan tangan itu. Pertama, menghalangi. Jangan. Itu namanya ingkar bilyad. Atau setelah melakukan kemungkaran, memberikan takdib. Itu juga termasuk ingkar bilyad. Menghilangkan alat-alat maksiat. Itu juga ingkarul bilyad. Ingkar bilyad. Ada tingkatan. Fa'ilamnya tadi kalau enggak mampu, fa'bilisani, maka dengan lisan. Mengucapkan, menasihati, mengingatkan, memarahi. Tingkat-tingkatan juga. Fa'ilam yastati fa'bikolbi. Kalau enggak mampu juga, maka dengan hati. Dan ini satu tingkatan dengan hati, mengingkari. Itu sudah enggak ada lagi tawar-menawar. Wadhalika at'aful iman. Dan itu adalah yang iman yang paling rendah. Enggak boleh lagi di bawahnya. Wajib ingkar dengan hati. Kalau enggak mampu dengan tangan, enggak mampu dengan lisan, maka wajib dengan hati. Ini dari hadis Abu Sa'id. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala wa la yajuzu sukutu 'alal munkari abadan, dan tidak boleh diam terhadap kemungkaran selama-lamanya, abadan. Selamanya enggak boleh seorang itu diam terhadap kemungkaran. Baik itu kemungkarannya penguasa, kemungkarannya guru, kemungkarannya siapapun enggak boleh didiamkan. Yang namanya kemungkaran harus diingkari. Dan resikonya berat ya ikhwan, mengingkari kemungkaran itu ya harus siap-siap dituduh macam-macam, dituduh keras, dituduh enggak sayang, dituduh macam-macam. Kalau mengingkari kemungkaran itu jangan peduli, enggak apa-apa. Aku tuduhan macam-macam, yang penting kalian jadi baik. Tadi saya bilang sama kawan gitu, aku enggak marah, aku enggak pernah apa-apa, yang penting kamu jadi baik. Apa yang bisa membuat kamu baik? Itulah yang akan kulakukan insya Allah. Maka ingkarul mungkar ini harus butuh mental, butuh pengorbanan, butuh luka. Kamu harus terluka. Dibilang macam-macam di belakang, digunjing, di macam-macam itu sudah pasti. Enggak mungkin enggak, sudah pasti. Tapi ya semua itu harus kita korbankan. Fisabilillah. Wahai hati, engkau hanyalah sebuah hati yang terlukai. Dan semoga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kamu dapati. Kamu harus tersakiti, kamu harus. Namanya ingkarul mungkar itu berat. Akan berhadapan dengan orang yang melakukan kemungkaran tadi. Maka bersiaplah, siap mental, siap hati, siap semuanya. Lakin ingkarun bila khuruj. Tapi kalau kepada para penguasa, ingkar tanpa khuruj ini yang harus dikasih catatan di garis atas. Ingkarun bila khuruj. Mengingkari tanpa harus memberontak, mengingkari tanpa harus melawan, mengingkari tanpa harus mengangkat senjata. Itulah bedanya ahlu sunnah wal jamaah dengan yang lain. Ahlu sunnah mengingkari, tapi mereka tidak memberontak. Adapun orang-orang yang memberontak rata-rata adalah menginginkan jabatan, menginginkan kursi kekuasaan. Ahlu sunnah enggak doyan. Ingat, ahlu sunnah enggak doyan kursi kekuasaan. Tidak haus, tidak rakus terhadap kursi kekuasaan. Karena kursi kekuasaan itu enggak seberapa berpengaruh kalau rakyatnya rusak. Maka ahlu sunnah wal jamaah enggak ke situ. Tujuan utama mereka tidak di situ. Itu hanyalah wasilah. Kursi hanyalah wasilah. Makanya kalau ahlu sunnah wal jamaah enggak mau disuruh jadi menteri ini, enggak mau ahlu sunnah. Kalau negaranya masih seperti ini gimana? Tunduk kepada demokrasi kemudian jadi menterinya. Maka aneh kalau ada seorang yang mengaku salafi kemudian bilang anakmu sekolahkan biar dia jadi menteri. Biar jadi menteri agama, biar jadi di menteri ini. Selama masih tunduk kepada undang-undang tertinggi dalam demokrasi, gimana? Bagaimana seorang bisa hatinya, bisa sampai untuk tunduk dan dibawahi undang-undang toghutiyah seperti itu. Maka ahlu sunnah enggak doyan kursi kekuasaan. Dan para penguasa sudah tahu ahlu sunnah itu enggak. Orang yang mencari kekuasaan mereka merasa aman. Aman itu. Mereka enggak doyan. Bukan itu tujuan mereka. Lakin ingkarun bila khuruj, bila fitnah. Demikian juga ingkar tanpa harus membuat fitnah, tanpa harus membuat kegaduhan, kericuan, dan mafsadah dan kemungkaran yang lebih besar. Karena mengingkari kemungkaran kalau menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, yang murni disebabkan karena caranya yang salah, maka itu termasuk seperti mencuci kencing dengan darah haid. Waman azala mungkaron biangkaro, faka husli albauli, bidamil haidi akbaro, akbaro. Ingkaron bigoir ingkilab, mengingkari tanpa harus memberontak, ingkilab, kudeta. Angkir demokratia, maka ingkarilah demokratia, angkiri. Filamer, angkiri demokratia, ingkarilah demokrasi. Angkiri intikhabat, ingkarilah pemilu. Angkiri hizbiyah, ingkarilah hizbiyah. Angkiri bid'ah wal khurafat, ingkarilah bid'ah dan juga khurafat-khurafat. Ini bagaimana caranya mengingkari demokrasi kalau enggak orang-orang yang memang benci dengan demokrasi? Enggak bisa, mana kita dengar? Dari orang-orang yang mengaku salafi, mana ingkar mereka? Kita mau dengar sekali saja. Nyatanya bisikan mereka hanya bagaikan desis angin yang berlalu di telinga seorang yang tuli. Enggak kedengaran apa-apa, senyap. Enggak ada ingkar sama sekali, mana ingkarnya? Bagaimana terwujud ingkar terhadap demokrasi kalau kamu masih ikut pemilu? Bagaimana caranya? Enggak mungkin bisa. Perbuatanmu akan membalut, membungkam mulutmu karena kamu masih melakukannya. Maka ini enggak bisa ya, ikhwan. Itu sebagai tuntutan yang berat kepada orang-orang yang masih berkecimpung dalam dunia demokrasi dari kalangan orang-orang yang menisbahkan diri kepada salaf. Mana ingkarnya, mana? Sekali saja. Kita ingin dengar. Nyatanya enggak ada. Nyatanya hanya bagaikan tadi desis angin yang berlalu di telinga seorang yang tuli. Senyap tak terdengar suara. Angkiril intikhabat, angkiril hizbiyah. Mana ingkarnya terhadap intikhabat? Ingkarnya terhadap pemilu mana? Angkiril hizbiyah, ingkarnya terhadap hizbiyah mana? Terhadap organisasi dan partai mana? Gak bisa gak didengar. Selama kamu masih terjerembab. Selama kamu masih terjerat dalam perbuatan tersebut, kamu gak akan mampu mengingkari. Bagaimana mungkin mengingkari perbuatannya menjerat dan membungkam mulutnya? Maka ini tuntutan yang berat kepada orang-orang yang masih berkecimpung dalam dunia demokrasi dan juga pemilu. Mana ingkarnya? Sedangkan itu adalah wajib. Angkiril bid'ah wal khurafat. Angkiril syirkiyat. Angkiril khumur. Ingkarilah syirkiyat. Ingkarilah khomer. Angkiri zina. Ingkarilah zina. Angkir bunuk riba. Bunuk jamak dari bank. Itu adalah kalimat mu'arrab. Bunuk adalah jamak dari bank. Bankun bunukun. Padahal bank itu bahasa Inggris. Angkir bunuk riba. Ingkarilah bank-bank riba. Yajibu an yungkiruha kullu muslimin. Wajib untuk mengingkarinya setiap seorang muslim. An yungkiruha. Yajibu an yungkiruha kullu muslimin. Bighairi fitnah, tanpa adanya fitnah. Wabi hadithil Harith al-Ash'ari, dalam hadithnya Harith al-Ash'ari. Abu Malik. Harith ibn al-Harith al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini bukan Abu Malik al-Ash'ari yang masyhur, bukan. Ini beda, ada dua Abu Malik al-Ash'ari. Satunya masyhur dengan Harith dengan namanya, satunya masyhur dengan kunyahnya. Wa fi hadithil Harith al-Ash'ari man faraqal jama'ata faqad khala'a ribqatal islami min unuk. Itu kebalik, bukan rokobah. Yang benar ribqah, bak dulu baru qaf. Itu di situ keliru, yang benar itu bak dulu baru qaf. Ribqah, ikatan. Bukan rokobah. Man faraqal jama'ata faqad khala'a ribqatal islami min unuki. Barang siapa yang menyelisih jamaah, faqad khala'a, maka dia telah melepas, menanggalkan ikatan Islam dari lehernya. Karena Islam menyuruh untuk jamaah. Termasuk awthaku ural Islam adalah jamaah. Al-hubbu fillah wal-budhu fillah. Wafi hadith Hudzaifah, dalam hadithnya Hudzaifah, ilzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Tetapilah, menetaplah pada jamaah kaum muslimin dan juga imam-imam dan juga imam mereka. Disuruh untuk menetap pada jamaatul muslimin. Qala al-khuruj fitnah wa syarr. Khuruj adalah fitnah dan juga buruk. Memberontak itu fitnah. Menyebabkan mafsadah yang lebih besar. Hasilnya nihil. Dan juga buruk. Al-khuruju fi ta'tilu masajidil muslimin. Memberontak ini akan mengkosongkan masjid-masjid kaum muslimin. Sibuk dengan perang, enggak ada hasilnya. Masjid-masjid tadi kosong. Fi ta'tilu aswaqil muslimin, akan mengkosongkan pasar-pasar kaum muslimin. Fi ta'tilu jama'atil muslimin, akan mengkosongkan jamaah-jamaah kaum muslimin. Enggak ada lagi jamaah karena sibuk perang. Keamanan enggak ada. Diselimuti dengan rasa takut. Wa mazari'il muslimin, ladang-ladang juga akan kosong. Fi ta'tilu mawashil muslimin, akan mengkosongkan peternakan-peternakan kaum muslimin. Fi tarmilun nisa, akan membuat para wanita menjadi para janda. Tarmilun nisa maknanya akan menguatkan populasi janda. Wa taitimul atfal, dan akan membuat anak-anak yatim karena bapaknya mati perang. Jadi khuruj itu enggak ada baiknya ya ikhwan. Yang ada hanya keburukan. Anak-anak jadi yatim, para istri menjadi para janda, masjid-masjid menjadi kosong, peternakan-peternakan menjadi kosong, semuanya rusak, ekonomi hancur, macam-macam. Fi dzulmul abriya, di dalamnya terdapat kedzaliman terhadap orang-orang baik. Kullu hadza yahsulu minal khuruj, semua itu adalah akibat dari adanya khuruj. Kam fi minal adrar ad-diniyah wa ad-dunyawiyah, betapa banyak di dalamnya dari bahaya-bahaya baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Fanushhidullaha ala annana nubghidul khuruja 'alal hukam min qulubina, maka ini adalah persaksian dari Allah, dari Syekh Yahya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami persaksikan kepada Allah bahwasanya kami membenci, memberontak kepada para penguasa tulus dari lubuk hati kami yang paling dalam. Dan dalam majelis ini juga kita persaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para malaikatnya bahwasanya kita juga membenci khuruj terhadap para hukam tulus dari lubuk hati kami yang paling dalam, dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kita membenci dan enggak suka khuruj. Adapun kemungkaran, maka tadi bukan tugas kita, bukan tugas mereka. Semua itu adalah menjadi kewajiban bersama untuk diingkari. Nubghidul khuruj, kita membenci khuruj, wa nunkirul munkar, dan kita mengingkari kemungkaran. Nubghidul inqilabat, kita membenci kudeta-kudeta, mudaharat, demonstrasi. Wanu begitu tafjirat, kita juga membenci tafjirat, pengeboman-pengeboman, kita juga enggak suka. Kita juga membenci dan mengutuk perbuatan tersebut. Allati tadurrul muslimin, yang akan membahayakan kaum muslimin, wa buldanal muslimin, dan juga membahayakan negeri-negeri kaum muslimin, wa bi aswaqil muslimin, wa biduril muslimin. Bidur bukan daur, dur jamak dari dar, rumah. Dan akan membahayakan pasar-pasar kaum muslimin dan juga negeri rumah-rumah kaum muslimin. At-tafjiratu fi al-qatlus sahiq, pengeboman di dalamnya terhadap pembunuhan yang sangat besar, sahiq, yang sangat menumpahkan darah. Fi al-adrarul muhilah atau mahilah juga bisa. Di dalamnya ada bahaya-bahaya yang sangat mengerikan. Wa dhulmul abriya, mendolimi orang-orang baik. Wa nu begitu mutaharat al-hamajiyah. Dan kita juga membenci mutaharat, demonstrasi-demonstrasi yang hamajiyah, brutal. Arogan, hamaj, brutal. Wa kullu ma yadurrul muslimin fi dinihim wa dunyahum yajibu 'alal muslimina an yubghidu, dan semua hal yang membahayakan kaum muslimin dalam agama dan dunia mereka wajib bagi kaum muslimin semuanya untuk membencinya. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ayat ini yang sudah masyhur. Insyaallah ayat ini akan kita baca lagi di kelanjutannya di pertemuan yang akan datang. Adapun berkaitan dengan libur, ya ikhwan. Kapan liburnya ini? Saya itu dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berat. Kalau kita liburkan, ini adalah hari-hari yang mulia. Saya takut kalau saya liburkan, nanti anak-anak pada enggak belajar, pada enggak ngaji. Kemudian hari-hari yang mulia ini menjadi kosong, enggak terisi dengan kebaikan. Enggak saya liburkan, anak-anak sudah mulai libur sendiri dengan hati-hati mereka. Paham libur sendiri? Tadi pagi store sudah pada enggak bisa, sudah entah kemana hatinya. Sudah pada pengen libur ya, sudah pengen libur. Jadi saya itu berat, tak liburkan, nanti saya memikul amanah. Di hari-hari yang mulia ini harus kita isi dengan kebaikan. Ingat sampai hari tanggal 10, sampai hari Syirik itu adalah hari-hari yang terbaik di dunia ini. Maka harus kita isi dengan banyak kebaikan dan amal soleh. Bisa dengan nyapu, bersih-bersih, macam-macam. Yang penting amalan soleh. Gimana? Tak liburkan tapi janji mau mengamalkan amalan soleh? Atau enggak libur? Gimana? Tak liburnya di silayangan. Gimana? Libur? Tapi tanggung jawabnya dewe-dewe yo. Ini hari-hari yang terbaik harus diisi dengan amalan-amalan soleh. Pim, man, libur tak man, besok man. Ya, libur tak. Dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Aku tak bisa memilih salah satunya. Kupasrahkan pada kalian untuk mengambil keputusan. Kalau libur, mosok Idul Adha liburnya mau seminggu aja. Setelah itu enggak ada lagi libur sampai Ramadan, perjalanan panjang. Gimana? Libur enggak libur, liburnya seorang mukmin itu kalau sudah mati itulah liburannya seorang mukmin. Insyaallah. Wis mati ku baru libur. Nek ndek dunyo yo arep-arep libur. Walaupun enggak ngaji, walaupun tetap ada tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Liburnya seorang mukmin ya ketika mati itu insyaallah. Ya wes esok libur insyaallah ya. Tapi tetap dipakai untuk beramal baik. Pada subuh tetap ngaji. Yang libur itu jam 8. Terus jam pada asar libur, pada maghrib. Enggak tahu besok. Kalau pada subuh tetap ngaji ya. Jangan tidur, tetap ngaji pada subuh untuk mengamalkan kebaikan. Terus nanti Idul Adha insya Allah hari Selasa. Mau apa acaranya nanti apa setelah Idul Adha? Main-main ya di lapangan bareng. Jangan pergi keluar-keluar. Bikin-bikin lomba atau apa terserah. Pokoknya jangan sampai tasyabuh dan jangan macam-macam. Tayyib itu saja. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.